علينا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin rahimakumullah, balik kita di kajian Ramadan tahun ini sesuai dengan permintaan DKM kemarin, bahwa dalam pertemuan Ramadan yang kita laksanakan insyaallah akan membawa beberapa hadis yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama yang diminta untuk dijelaskan adalah hadis nomor 37. Hadis nomor 37 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Ya. Tayyib, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yani Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari di dalam sahihnya. Juga Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi meriwayatkan hal yang sama di dalam sahihnya dengan sanadnya dari Abul Abbas Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbi, padahal yang diriwayatkan olehnya dari Tuhannya, hal yang diriwayatkan oleh Rasul dari Tuhannya, tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, inna Allah katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kataba, menuliskan al hasanat, kebaikan-kebaikan, wasayyiat, dan keburukan-keburukan, yakni menuliskan pahala-pahala dan menuliskan dosa-dosa. Tsumma bayyana dzalik, kemudian dijelaskanlah teknisnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang hendak berniat untuk melakukan sebuah tindakan baik, yani berniat untuk melakukan sebuah amal saleh, falam ya'malha, namun dia tidak jadi mengamalkannya, maka telah dituliskan baginya satu kebaikan secara sempurna, karena niatnya tersebut untuk melakukan amal saleh. Kalaupun dia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya satu hasanah, satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berniat untuk melakukan amal saleh, amal yang baik, hasanah, fa'amilaha, dan kemudian jadi dia lakukan, tidak dia batalkan, katabahallahu 'indahu 'ashara hasanat, maka Allah pun menuliskan baginya 10 kali kebaikan, yakni satu kebaikan yang dia lakukan, namun 10 poin baik yang Allah subhanahu wa ta'ala bertuliskan baginya, sampai 700 dhi'fin, sampai bisa jadi Allah kali lipatkan sehingga 700 kali lipat, ya, ila adhafin katsirah, atau bahkan lebih dari 700 kali lipat. Yani seseorang mau melakukan amal saleh, kemudian tidak jadi dia lakukan, dapatlah satu pahala, satu pahala full, sempurna. Kemudian seseorang berniat melakukan amal saleh, kemudian dia lakukan benar, maka dia dapat satu pahala juga dari amal yang dia lakukan, dan bisa Allah kali lipatkan sampai 10 kali lipat karena amalan saleh yang dia lakukan, atau mungkin Allah kali lipatkan sampai 700 kali lipat, atau mungkin lebih dari itu tanpa terhitung. Ya. Wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila seorang hamba berniat untuk melakukan sebuah amal buruk, sayyi'ah, sebuah keburukan, ya, yani pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba berniat untuk melakukan sebuah keburukan, falam ya'malha, dan kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka dia dapat satu pahala full, sempurna. Dia berniat melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan satu pahala baginya, satu kebaikan baginya, karena dia tidak jadi melakukan kebaikan. Nanti kita syarah. Ya. Wa in hamma bima faqdaha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia berniat melakukan keburukan, kemudian benar dia amalkan keburukan tersebut, jadi dia lakukan, maka Allah pun tuliskan baginya satu dosa. Satu dosa. Ya. Itu hadis yang indah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas apa yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Sekali lagi kita bacakan hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan amal-amal baik, hasanah, pahala-pahala, wasayyi'at, dan amal-amal buruk, dosa-dosa. Allah menuliskannya. Tsumma bayyana dzalik, yani hal tersebut ditulis. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa yang terlewat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertulis. Dan teknisnya demikian. Tsumma bayyana dzalik. Apabila seseorang berniat untuk melakukan sebuah amal soleh, kemudian tidak dia jadi melakukannya, enggak jadi dia melakukannya, dia dapat satu pahala. Dia dapat satu pahala sempurna. Kemudian apabila seseorang dia niat melakukan amal soleh, kemudian jadi dia melakukannya, dia jadikan tidak batal melakukannya, maka dia dapat berapa? 10 kali lipat pahala, atau mungkin 700 kali lipat, atau mungkin lebih dari itu pahala yang dia dapat. Karena apa? Melanggengkan niat amal solehnya diamalkan benar. Ya. Wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila seorang hamba niat berbuat buruk, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dia lakukan niat perbuatan buruk tersebut, baru niat doang, baru ide doang, enggak jadi dia lakukan, maka dia dapat satu pahala. Maka justru dia dapat satu pahala, dia tidak dapat dosa dari niat buruk yang dia niatkan di dalam hatinya. Ya. Dia tidak jadi melakukannya, maka dia dapat satu catatan baik, satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia meniatkan amalan buruk tersebut, kemudian dia jadikan, maka dituliskan baginya satu dosa saja, satu keburukan saja. Berbeda tadi ketika berniat kebaikan, kemudian dilakukan kebaikan itu, maka dituliskan baginya 10 kebaikan, atau mungkin 700, atau mungkin lebih dari itu. Adapun dosa yang dilakukan, hanya dituliskan satu dosa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat fawaid, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis ini menjelaskan tentang apa? Bahwasanya yang namanya perbuatan baik senantiasa dikembangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali lipat Allah Subhanahu wa taala balas. Berbeda dengan perbuatan buruk, kalaupun dilakukan mungkin hanya dibalas satu, dibalas satu, dua, dibalas dua. Ya. Tapi perbuatan baik yang dilakukan berbeda, mungkin satu perbuatan baik yang dibalas dengan 10, satu perbuatan baik dibalas dengan 100, 700, bahkan lebih. Ya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas para makhluknya, karena hal-hal demikianlah, hal-hal demikian, ya. Makanya dikatakan seseorang dapat masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya adalah dengan begini, cara membuat perhitungan yang lebih menguntungkan kepada hal yang sifatnya berpahala, hal yang sifatnya baik. Ya, lebih menekan perhitungan kepada hal-hal yang sifatnya buruk atau dosa dan lain-lain. Ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal-hal demikian di dalam kitabnya. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Barang siapa yang datang dengan sebuah perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan 10 permisalannya, yakni 10 kali perbuatan baik sebagai balasannya. Sebagaimana yang dia lakukan. Adapun misalnya amalan yang dibalas dengan sampai 700 kali lipat, misalnya sebagaimana Allah gambarkan di dalam kitabnya, kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah, wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala di ayat itu menggambarkan misalnya orang yang bersedekah, ya, berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi, permisalan orang-orang yang mengeluarkan infaknya di jalan Allah, yakni mengeluarkan hartanya di jalan Allah, entah untuk menafkahi anaknya, istrinya, atau berzakat atau bersedekah, ya, ala kulli hal mengeluarkan harta di jalan Allah, ya. Permisalannya adalah kama tali habbah, sebagaimana sebuah biji, ya, yang dia taburkan. Ambatat minhu sab'a sanabil, yang tumbuhlah dari satu biji tersebut 7 pokok, 7 batang. Wa fi kulli sumbulah, dan pada tiap batang tersebut 100 habbah, ada 100 biji lagi, yakni yang siap lagi menimbulkan 7 batang lagi tiap bijinya, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah terus mengalih lipatkan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Itu permisalan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada beberapa amalan yang benar-benar enggak ketebak, Allah enggak kasih tahuin diganjarnya berapa kali lipat. Itu urusan Allah udah. Sebagaimana puasa Ramadan. As-saumu li, kalau puasa udah untukku, wa na'azibi, itu aku yang ngasih ganjaran udah. Enggak disebutkan berapa kali. Mungkin keutamaan sedekah disebutkan. Keutamaan sholat disebutkan enggak? Banyak disebutkan. Di mana sholat ketemu sholat adalah kafarat di antara dosa-dosa yang berlaku di antara dua waktu sholat tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ara'aitum law anna nahra amama babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Coba kalian bayangkan, apabila ada sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian, dia mandi di situ sehari 5 kali, apakah bersisa sedikit pun kuman pada badannya? Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat. Yani gambaran sungai yang diberikan adalah gambaran sungai zaman dulu yang masih bersih kepada kaum yang tidak kenal sungai. Yani kaum yang kering hidupnya di padang pasir, buat mereka sungai adalah sesuatu yang bersih, jernih dan segar. Bukan sungai kita zaman sekarang, bangsa-bangsa di sono, jembatan dua apa di mana. Allah, bayangkan sungai yang bersih, dia mandi ada di depan rumah salah seorang di antara kalian, dia mandi di situ sehari 5 kali, bersisa enggak kotoran di badannya? Kata sahabat, enggak lah ya Rasul, pasti bersih banget badannya, ya kan. Coba mandinya di kali yang sini, ya, beda cerita tuh jawabannya. Tayyib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, begitulah salat 5 kali dia lakukan di dalam sehari, maka itu membersihkan dosa yang dia lakukan selama sehari. Tentunya dosa-dosa yang sifatnya kecil. Adapun kabair, dosa-dosa yang besar, maka itu membutuhkan taubat khusus, ya. Nah, itu salat disebutkan. Sedekah tadi disebutkan. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, sebagaimana sebuah biji yang ditaburkan kemudian timbul darinya 7 batang. Di tiap batang ada lagi 100 biji. Maksudnya 100 biji yang siap lagi menimbulkan masing-masing 7 batang lagi. Terus dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jihad. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ini mati. Mereka hidup di sisi Allah, mereka senantiasa diberikan rezeki, yakni diberikan atas mereka nikmat. Digambarkan oleh Allah. Tapi ada beberapa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya urusanku. As-saumu li wa ana ajzi bih. Tapi kalau puasa itu untukku. Udah. Ana yang mengganjar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari itu, hadis Bukhari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adama lahu illa as-shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan ibnu Adam, anak cucu Adam, itu baginya. Ya. Illa shaum, kecuali puasa, aku sendiri yang mengganjarnya. Kemudian, hadis tersebut juga adalah salah satu hadis yang bersifat jawami'ul kalim dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dari situ dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi ke dalam kitabnya Al-Arba'in yang hanya memuat hadis-hadis yang bersifat jawami', sekali lagi ya, jawami'ul kalim yakni perkataan-perkataan Rasul yang redaksinya relatif pendek namun memiliki makna yang sangat luas dan mencakup Islam secara keseluruhan seolah-olah ya, sebagaimana hadis-hadis yang banyak telah kita jelaskan, hadis-hadis tentang innamal a'malu binniyat tuh. Yani hadis tersebut tidak panjang namun ini mencakup seluruh nilai Islam, yani apapun yang kau lakukan di dalam Islam akan membutuhkan niat, akan berbicara tentang niat. Juga man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, hadis ummul mukminin Aisyah, barang siapa yang membuat hal-hal baru di agama kita ini, di urusan kita ini, maka dia tertolak. Ya kan? Tidak panjang hadis tersebut namun mencakup seluruh, yakni menjadi kaidah inti apapun yang hendak kita lakukan amal di dalam din ini, harus kita lihat apakah ini hal baru yang tidak ada contohnya sehingga disebut muhdats atau tidak, ya, dan lain-lain, termasuk hadis ini, ya. Nah, fa'in kila, fakana yulzimu ala hadha atau yalzamu ala hadha al-qawlu an yuktaba liman hamma bisayyi'ah walam ya'malha sayyatan li'anna al-hamma bisayyi amalun min a'mal al-qalbi aydan. Jadi, dikali lipatkan sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari apa? Berangkat dari amalan hati. Nanti bagaimana sebuah amalan yang kecil mendapatkan ganjaran yang luar biasa, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Amalan hati yang mendorong dia sehingga melakukan amalan-amalan fisik. Nggih. Okay? Yani sedekah, zakat, salat ini amal fisik bukan? Fisik dilakukan oleh fisik manusia. Ini yang disebut Islam. Ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa." Amal-amal fisik. Namun ketika ditanya hal yang lebih tinggi yaitu iman, maka yang disebut adalah amal-amal hati, a'malul qalb. Ya kan? Di mana seorang hamba beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasul dan seterusnya. Ya. Kemudian, bagaimana sebuah amal fisik ini, amalan Islam seseorang diganjar berkali-kali lipat? Ini nanti tergantung kualitas amal qalbnya, amal hatinya. Apa yang mendorong dia melakukan hal tersebut? Semakin dia mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besarlah pahalanya. Maka dari situ seringkali kita membaca banyak hadis yang seolah-olah amalan-amalan yang dianggap kita remeh. Tapi kok bisa Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan ganjaran yang besar luar biasa? Ya? Atau mungkin sebaliknya, amalan-amalan yang besar luar biasa dan lama sepanjang hidup seseorang dilakukannya, namun ternyata tidak dihitung apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang membedakannya apa? Pendorongnya apa dia melakukan hal tersebut? Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Ya. Semakin dia ikhlaskan niat amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar. Maka dari situ mungkin kita dengar seseorang dosanya seluruhnya dihapus hanya karena duri yang dia singkirkan dari tengah jalan. Seorang pelacur dihapuskan seluruh dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena memberi minum seekor anjing. Iya enggak? Malah sebaliknya, seorang wanita ahli ibadah, yakni menghabiskan masa hidupnya dengan ibadah, dihancurkan, dirusak, tidak, yakni dihanguskan semua ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena apa? Hanya karena dia ngerem kucing. Habasatil qittah la hiya at'amatha wa la ashrabatha. Dia tidak beri makan, dia tidak juga beri minum. Sebaliknya enggak? Iya kan? Atau seorang ahli ibadah hanya karena satu perkataan yang kurang ajar, yakni satu perkataan yang dia sangka hal ini baik, kemudian Allah hancurkan semua amalannya karena Allah menganggap perkataan tersebut kurang ajar atas haknya. Pernah dengar kisah tentang dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah nasihatin terus yang ahli maksiat, yakni untuk bertaubat, untuk melakukan amal soleh, terus dinasehatin sama yang ahli ibadah. Yang ahli maksiat nih digituin mulu, diomongin mulu, pengang, jengah lama-lama. Terus dia teriak, dia marah, da'ka anni, tinggalkan aku sendiri, apakah Allah mengutusmu sebagai pengawas bagiku? Kata yang ahli maksiat. Yang ahli ibadah, karena dia kepedean ngerasa telah udah beribadah banyak ini itu, kebawa, maghrur, terfitnah, terlena, sehingga dia marah, dia pun berkata, demi Allah, Allah tak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tak akan mengampunimu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man dzal ladzi ta'ala 'alayya?" Mana yang mendahuluiku? Mana yang songong atasku? Yani begitu luas aku buka pintu taubatku, seseorang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tak akan mengampuni seorang hambaku, mana seorang yang kurang ajar? Aku hancurkan semua amal solehnya dan aku masukkan dia ke dalam neraka, sementara saudaranya yang ahli maksiat ini aku ampuni semua dosanya, aku masukkan dia ke dalam syurga. Allah siapa yang menuntut? Iya kan? Berangkat dari apa? Ma yambasik minal qalb. Apa yang mendorong dia dari hatinya sehingga dia melakukan amal soleh. Maka dari situ, la tahtakiranna minal a'mali syai'an. Jangan kita sampai meremehkan amal soleh apapun, sekecil apapun. Karena apa? Bisa jadi mungkin beling yang kita singkirkan dari lantai itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Adapun ribuan hari puasa dan salat kita ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada artinya. Siapa itu? Ya. Bisa jadi mungkin amal ibadah kita di dalam hidup kita tak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata doa-doa anak-anak soleh kita, yang anak-anak soleh yang akhirnya membuat kita diampuni dosa kita dan diberikanlah kita tempat yang mulia sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'tar rajulu manzilatan 'aliyah yaumal qiyamah, seseorang diberikan tempat posisi yang mulia di hari kebangkitan nanti, yakni surga yang tinggi. Dia tahu dia tidak pantas mendapatkannya karena dia tahu amalannya dan lain-lain. Kemudian dia berkata, "Rabbi anna hada, wahai Allah, dari mana aku dapat ini?" Kemudian dijawab baginya, bidu'ai waladika lak, dengan doa anakmu bagimu. Ya, siapa yang tahu? Ya, yani jangan pernah kita meremehkan amal saleh sekecil apapun. Sekecil apapun, lakukan amal saleh, salurkan kepada tempat yang berhak, tempat yang tepat untuk melakukan amal saleh. Yani jangan kau sia-siakan amal salehmu kepada hal-hal atau kepada tempat-tempat yang tidak amal soleh yang kau lakukan tidak menjadi manfaat, justru menjadi mudharat. Seringkali demikian, yakni masalah sedekah atau zakat, jangan kau salurkan kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak berhak, bahkan diharamkan untuk kau bersedekah atasnya, berzakat atasnya, sebagaimana yang minta-minta haram kau berikan itu, kau membanjakan mentalnya, kau menzaliminya dengan memberinya. Dengan itu dia semakin betah minta-minta. Jangan. Dalam kondisi membutuhkan pun tetap didorong oleh Islam, jangan pernah meminta apalagi menjadikan mata pencaharian dengan minta-minta, maka jauh lebih haram. Jangan. Bukan orang atau saudara yang meminta pertolongan, beda cerita. Yani akhuk, saudaramu atau tetanggamu atau kawanmu datang kepadamu meminta pertolongan, dia butuh bantuan ini itu. Nah, itu yang berhak kau bantu karena kau tahu memang dia butuh. Adapun orang-orang yang tak kau kenal, anak-anak yang tak kau kenal di lampu merah dan lain-lain, maka sungguh dengan memberikan kepadanya maka kau menzaliminya. Kau terlena oleh tipu daya syaitan. Ya? Kau menyalurkan zakat dan sedekah di tempat yang salah sehingga menjadikan kerusakan justru dengan zakat dan sedekah. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya dari hadis ini dapat kita fahami, ya, Allah Subhanahu wa taala menuliskan hasanah dan sayyi'ah. Penulisan di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada penulisan yang sabiq, ada penulisan yang lahiq. Ada penulisan lampau, ada penulisan yang terjadi. Penulisan lampau adalah sebagaimana telah dituliskan di Lauhul Mahfuz, maksudnya, ya, bahwasanya setiap kebaikan dan setiap keburukan yang akan kau lakukan itu telah tertulis. Apa yang belum tertulis di Lauhul Mahfuz? Ya, kitab yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang di situ tertulis segala hal yang akan terjadi sehingga hari nanti. Ya, itu semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini penulisan bisa makna yang sana, bisa juga lebih tepat maknanya kepenulisan yang kedua. Yakni apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kutab, para penulis, malaikat-malaikat yang ada selalu menyertaimu, menulis setiap keburukan dan setiap kebaikan yang kau lakukan. Tidak ada yang berlalu darinya. Dan hadis ini pun bukti bahwa yang ditulis oleh malaikat tersebut bukanlah hanya amalan yang kau lakukan, tidak, bahkan niat-niatmu pun ditulis. Sesuatu yang baru terlintas di hatimu, belum kau lakukan, ini sudah ditulis oleh malaikat, entah jadi pahala, entah jadi dosa. Kalau dia beramal soleh, jelas ditulis di pahala, entah berapa kali lipat, oke? Tapi dia beramal buruk, hanya ditulis satu, sesuai dengan amal buruknya, sudah. Kalau dia berniat amal soleh namun tidak dia lakukan, ditulis juga pahala juga kan, kebaikan juga. Dia beriman, berniat amal buruk namun tidak dia lakukan, ditulis juga satu pahala. Ya, itu. Jadi sekali lagi, penulisan di sini maknanya adalah penulisan di mana para penulis untuk pengawas oleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia untuk menulis amal saleh dan amal buruk yang dia lakukan, bahkan untuk menuliskan setiap ide yang terlewat di hati-hati manusia tersebut. Subhanallah. Ya, tidak ada yang terlewat dari pengawasannya. Bahkan niatmu pun yang tak kau ucapkan kepada seorang salah seorang pun di muka bumi akan tercatat. Kemudian, mengapa apabila seseorang bertanya, kalau misalnya berniat amal soleh tidak jadi dilakukan, terus dia dapat pahala, okelah. Karena apa? Ini katakan pahala-pahala niat. Niatnya niat amal soleh. Tapi kenapa dia berniat amal buruk tidak dilakukan, malah dapat pahala juga? Bukankah seharusnya dapat dosa sebagaimana berniat amal soleh dapatnya pahala? Biar seimbang, maksudnya begitu. Ya. Ketahuilah, apa-apa yang kau lihat tidak adil pada syariat Allah sesungguhnya adil. Namun kita yang tidak faham. Ini datang dari yang maha adil. Maukah kau, beranikah kau berkata, oh ini gak fair, sementara Allah Subhanahu wa taala yang menerapkan demikian, yang maha adil, itu adil. Namun otakku yang kurang udel, yang tidak bisa memahami setiap poin keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita yang terlalu lemah. Ya. Apabila seseorang bertanya, kenapa kok niat jelek malah ditulisnya pahala juga? Maka dijawab baginya, karena misalnya dia meninggalkan perbuatan buruk tersebut, tidak jadi meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ia jadi pahala. Misalnya terlintas di otakku untuk melakukan sebuah pencurian, ya kan? Dan ini tidak kita niatkan. Maksudnya tidak kita niatkan di rumah. Niatnya terjadi ketika apa? Kondisi sesuai, kondusif, okay? Waktu dan tempat yang tepat, datanglah ide itu, okay? Mungkin ide ini tidak ada dari waktu aku keluar dari rumah, cuman waktu nah. Kemudian aku teringat dosa dengan melakukan hal tersebut, aib itu di mata Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Kemudian aku tinggalkan hal tersebut, maka itu sebuah amal saleh. Karena aku meninggalkan sesuatu yang haram dikarenakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah dia tidak jadi mengamalkan amal buruk tersebut, hanya niat saja dapat satu pahala. Fahami? Tapi apabila dia memang on the way melakukannya, kemudian terputuslah dia dari amalan tersebut karena hal lain, maka dia dapat dosa. Contoh, seseorang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, misalnya di dalam sahih, idza taqal musliman, apabila dua orang muslim ketemu, bisayfaihima, dengan kedua pedang mereka, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat tanya dong, iya kan? Ya Rasulullah, hadal qatil, ya Rasulullah, pembunuhnya oke lah di neraka. Kenapa yang dibunuh di neraka juga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li'annahu nawa an yaqtula sahibahu fasabaqahu al-ajal. Dikarenakan dia berniat untuk menghabisi, membunuh sahibnya tersebut yang muslim, namun didahului oleh ajal yang menghampirinya, akhirnya ditulislah dosa atasnya. Kalaupun dia belum sempat melakukannya, dia tidak meninggalkan amal buruk tersebut dikarenakan dia takut lillahi ta'ala, tapi dia meninggalkan amal buruk tersebut karena apa? Ajal, waliyadu billah. Begitupun apabila seseorang hendak melakukan amal saleh, kalaupun dia sudah mulai melakukannya, ternyata tidak jadi dia melakukannya karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ditulis baginya pahala yang luar biasa. Sebagaimana di hadis Abu Sa'idin Al-Khudri, seseorang yang tidak pernah dia mengamalkan kebaikan sedikit pun di dalam kehidupannya, bahkan dia membunuh 99 orang, bahkan 100 orang. Dengar hadis tersebut? Dia belum melakukan taubat, baru keluar rumah, on the way taubat. Tapi apa yang terjadi? Allah menghitung bahwa dia telah bertaubat dengan taubat yang luar biasa, dan diampuni dosa dia yang banyak luar biasa tersebut. Hanya karena apa? Keluar dari rumah, niat taubat. Ya kan? Berjalan, melakukan perjalanan ke negeri, negeri yang baik, untuk melakukan, dengan niat melakukan taubat. Gak nyampe negeri tersebut, belum sempat sholat, belum sempat puasa di itu negeri, masih di jalan, disamperin malaikat maut. Bukankah diampuni segala dosanya baginya? Ya. Jadi seorang mukmin yang baik, dia tidak meninggalkan apa-apa yang tercela, apa-apa yang bersifat kriminal, apa-apa yang buruk, hanya berdasarkan malu ketahuan orang. Awas. Hanya berdasarkan ini hal yang sifatnya melanggar aturan pemerintah dan lain-lain. Jangan. Lakukan apapun yang kau lakukan dan niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal-hal yang buruk dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut kepada peraturan yang mengaturmu. Kemudian lakukan hal-hal yang baik dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, juga bukan karena kondisi lingkungan yang memaksamu dan lain-lain. Sehingga akhirnya jadilah kegiatan kehidupan kita sehari-hari banyak menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda mungkin dengan non muslim, ya, yang di mana mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan hanya atas nama moral. Tidaklah jadi pahala baginya, tidak Allah hitung Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah hitung sebagai nilai kebaikan baginya. Maka berapa miliar pun yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berapa besar pun bentuk kriminal yang dijauhinya, tidaklah dihitung satu nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dapat difahami, ada pahala namanya pahala niat, ada pahala-pahala amal. Ya. Begini, kita kasih beberapa permisalan. Seseorang biasa sholat 5 waktu di masjid. Biasa sholat 5 waktu di masjid. Ya. Kemudian dia mau sholat, hujan gede luar biasa sehingga dia tidak bisa sholat di masjid. Maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala niat dan juga mendapatkan pahala sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid. Dapat keutamaan sholat berjamaah di masjid, kalaupun tidak pergi. Kenapa? Karena biasanya memang dia melakukannya. Adapun orang yang tidak biasa dia sholat di masjid, satu saat dia pengen sholat di masjid, kebetulan terhalang dan batal dia, tidak jadilah dia pergi ke masjid. Maka dari situ dia dapat pahala niat saja. Pahala niat saja, dia tidak dapat pahala amal, dapat satu pahala saja dari niat yang dia niatkan. Namun ada beberapa orang, sebagaimana kasus yang pertama tadi, kalaupun hanya niat, namun dia mendapat pahala amal yang besar luar biasa juga. Ini yang ditegaskan di dalam riwayat yang sahih ada di Riyadhus Shalihin bab niat dan lain-lain. Rasulullah SAW ketika sebuah perang berjalan bersama sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil Madinati la rijalan atau inna bil Madinati rijalun, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wahum ma'ana fil ajr." Habasahumul marad atau habasahumul uzur. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian tempuh sebuah perjalanan pun atau tidaklah kalian lewati sebuah lembah pun kecuali mereka pun dapat pahala yang sama seperti kalian kalaupun mereka di Madinah. Yani jihad di setiap langkahnya pahala. Tidaklah sebuah jalan pun kalian tempuh di dalam jihad, tidaklah sebuah lembah pun kalian potong di dalam rangka jihad di jalan Allah kecuali pasti mereka dapat pahala yang sama dengan kalian. Cuman mereka di Madinah enggak ikut kalian jalan. Dapat pahala yang sama. Habasahumul marad, mereka tertahan oleh sakit. Karena apa? Ketika sehat biasa dia begitu, enggak mau dia ketinggalan jihad. Akhirnya pada saat jihad yang ditentukan qadarullah, Allah jadikan dia sakit dan enggak bisa bergerak, tertahan, dia dapat pahala niatnya, dia dapat pahala jihadnya. Syuf. Yani betapa mudah Allah bukakan jalan menujunya. Ajib. Iya kan? Hadis lain lagi. Tadi kelewatan tuh di otak sedikit. Oh iya, di situ tuh. Pas udah kelar hadis yang ini, ntar anda bawain tuh hadis. Udah kelar tuh hadis, anda lupa hadis apa itu tadi yang lewat. Alhamdulillah. Lupa dia tuh. Ala kulli hal. Jadi poin-poin yang bisa diambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi setiap perbuatan baik balasannya dan bagi setiap perbuatan buruk juga ada balasannya, ya. Dan itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya dari hal-hal demikian pun dapat kita pahami bahwasanya rahmat Allah sabaqat ghadabah. Rahmat Allah ini jauh melampaui murkanya. Terbukti dari di mana Allah Subhanahu wa taala begitu lebih mudah membuka pintu-pintu pahala, pintu-pintu ganjaran baik dan begitu mempersempit ganjaran-ganjaran buruk darinya. Ya, ini bukti bahwa memang rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya, daripada marahnya. Ya. Al-farqu bainal ham bil hasanah wal ham bis sayyi'ah. Di sini juga dapat kita pahami perbedaan niat buruk dan niat yang baik. Apabila niat baik seseorang, maka dia mendapatkan pahala hanya dari niat baik. Dan apabila niat buruk seseorang, kemudian tidak dia melakukannya, maka dia pun dapat pahala ketika dia meninggalkan amal buruk tersebut, tidak jadi mengamalkannya. Apabila sekali lagi dia niatkan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lihat pertanyaan yang masuk. Kita cukupkan dulu sekian. Dan masih banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita baca hadis-hadis yang lain yang bisa kita ambil faedah-faedah dan hikmah-hikmah kehidupan darinya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Apakah i'tikafnya batal apabila ia keluar dari musholla untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami? Tidak, tidak batal. Ya, i'tikaf ini bukan berarti kau putus dari kehidupan, dari kegiatan sehari-harimu. Enggak, mau kerja-kerja dulu, enggak apa-apa. Pulangnya ke situ lagi, enggak apa-apa. I'tikaf begitu, yang anda pahami dari i'tikaf ya. Bukan berarti kemudian kau bolos kerja, THR minta nambah. Tapi aturan masih masuk kerja dengan alasan i'tikaf dia enggak mau masuk kerja tuh kan? Enggak begitu, enggak amanah. Ya. Kemudian juga di mana sholat Jumat adalah sebuah kewajiban, ya. Tidak boleh hal yang wajib ditinggalkan hanya demi hal yang sunnah. Lah i'tikafnya sunnah, masa enggak usah Jumatan gara-gara i'tikaf? Lah bagaimana? Kusut, enggak begitu, ya. Bolehkah ketika i'tikaf berhubungan dengan pihak orang lain di luar masjid melalui handphone? Boleh, apabila hal tersebut memang mendesak. Apabila hal tersebut memang mendesak. Namun terus terang, nanti keutamaannya akan berkurang dikarenakan apa? Banyaknya dia berhubungan dengan orang luar masjid tentang hal-hal yang sebetulnya enggak penting. Ya. Ini tidak membatalkan namun mengurangi afdholiyah, mengurangi keutamaan. Wallahu a'lam. Apakah ada doa dan bacaan khusus setelah doa salawat, salat tarawih dan witir? Enggak ada. Enggak ada doa kamilin itu, tidak. Yang kita enggak pernah baca adanya hadisnya. Tahu kan doa kamilin? Iman kamil wa li'afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa 'anil lagwi mu'ridin. Begitu tuh yang suka dibaca, itu enggak ada. Enggak pernah baca apa namanya? Adanya hadis yang menganjurkan hal tersebut. Dan juga kalaupun ada, tidak dengan cara berjamaah begitu dibacanya. Jadi apakah ada doa dan bacaan khusus setelah sholat tarawih dan witir? Aku anak tidak mengetahui adanya. Tidak ada. Ya. Saat khutbah Jumat, saat khatib membaca doa, apakah kita boleh mengaminkan? Aminkan dalam hati. Aminkan dalam hati dan jangan mengangkat tangan. Jangan mengangkat tangan. Berapa lama waktu seorang disebut beritikaf apabila seorang bekerja mencari nafkah siang hari dan malam beritikaf di masjid? Apakah itikaf yang sah? Kenapa enggak? Bismillah, apa-apa. Enggak mesti continue 10 hari enggak pulang-pulang. Enggak mesti demikian. Apabila kita memang memiliki kewajiban. Kecuali emang kita bos yang punya perusahaan, beda cerita. Udah itu urusan ente. Nah dia mau full di masjid gak pulang-pulang, ini jauh lebih mulia sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Adapun masing-masing, kembali ke kondisi masing-masing, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, ada beberapa hal yang jauh lebih wajib darimu daripada beretikaf. Seperti memenuhi kewajibanmu di kantor, untuk memenuhi kewajibanmu kepada anak istrimu dan lain-lain. Apakah bila berniat berbohong untuk kebaikan mendapat pahala? Ada berbohong yang diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ini berbohong ini enggak boleh. Ada intinya. Cuman ada beberapa kasus yang diperbolehkan. Tiga bohong. La yahillu minal kadhibi illa salas. Kecuali tiga. Itu sahih. Dusta di dalam perang. Eh? Ente jujur dalam perang, kalah. Jangan jujur, bohongin. Jadi lagi bacok-bacokan, itu apa tuh, apa tuh, oh apa, terus bacok, jeder. Gak apa-apa. Yani siasat perang, politik perang harus penuh tipu daya, mau gak mau. Ya. Yang kedua, dusta seseorang untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru. Akhirnya mesti mengatakan, menzahirkan yang tidak hak. Oke? Atau yang disebut tawriyah. Tawriyah. tauriyah ini kedustaan, bukan dusta sebenarnya, ngeles. Ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Ketika dipaksa oleh pemerintah yang ketika itu memaksakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Imam Syafi'i ditanya, "Ya Syafi'i, Al-Qur'an makhluk?" Dia pura-pura enggak dengar. Baik, kita meyakini Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Baik. Dan pemerintah itu memaksakan Mu'tazilah, memaksakan bahwa Al-Qur'an makhluk dan memukuli, menyiksa orang-orang yang tidak meyakini dan mengatakan hal tersebut, bahkan memenjarakan, tidak sedikit membunuh. Itulah makanya terjadi fitnah atas Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, termasuk Imam Syafi'i. "Ya Syafi'i, apakah Al-Qur'an itu makhluk?" Dia pura-pura enggak dengar. "Ya Syafi'i, ada aku?" "Iya, makhluk." Yani Syafi'i waktu bertanya aku, maksudnya adalah kau bertanya kepadaku. Dia bilang, "Iya." Maksud Syafi'i mah aku makhluk. Aku enggak bilang Al-Qur'an makhluk. Maksud dia ngeles. Tapi orang yang mengajaknya bicara menangkap bahwasanya oh, dia berkata Al-Qur'an makhluk. Sahih? Ada redaksi lain, versi lain, katanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata demikian. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, hadhihi kulluha makhluqah. Ini semua adalah makhluk. Yani jari-jariku ini makhluk. Bukan berarti aku mengatakan Al-Qur'an ini makhluk. Maksudnya begini ya, menyelamatkan diri. Ini ngebohong ya, sifatnya ngeles. Kayak Ibrahim alaihi salam dan Sarah ketika mau masuk ke negeri Mesir. Ketika dia keluar diusir dari negerinya, di Ur, Urni Iraq, Babilon. Dia melakukan perjalanan mau masuk ke sebuah negeri. Ini negeri buruk. Apabila datang seseorang bersama istrinya, maka istrinya akan diembat oleh penduduk negeri. Dan itu bukan aib, itu tradisi. Tapi seseorang datang dengan saudarinya, maka dijaga, tidak akan diculik. Itu aib. Okay? Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, "Neng, nanti kalau masuk," bahasa kitanya nih, "nanti kalau masuk jangan bilang istri abang, bilang saudari abang." Sahih? Ya betul, dia saudarinya seiman, enggak salah. Iya kan? Ini namanya tauriyah. Sahih? Nah, bohong-bohong demikian boleh tuh untuk menyatukan dua pihak yang berseteru dan lain-lain. Yang ketiga, dusta yang diperbolehkan. Maaf banget, maaf, tapi emang Rasul ngomong begitu, ya. Akhwat sebenarnya. Hah? Dusta yang diperbolehkan adalah dusta seorang suami kepada istrinya. Dusta seorang suami kepada istrinya itu diperbolehkan. Tapi dustanya awas, bukan dusta yang sifatnya merampas hak dia, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bukan. Tapi dustanya untuk menghindari percekcokan dan perdebatan, awas. Atau menghibur hati istri, boleh dilakukan sedikit ngarang-ngarang dan dusta, boleh. Tujuannya menghibur hati-hati istri. Emang cuma aku temennya digombalin, emang. Seperti, "Wow, istriku, sungguh posisimu bagiku bagaikan kartu SIM pada handphone. Apalah artinya handphone tanpa kartu SIM? Tak dapat dia memancarkan sinyal-sinyal cinta. Padahal maksud dia nih bangsa-bangsa handphone Cina yang kartunya ada 3-4 biji." Atau mungkin ketika bertemu istri kita di kamar, apa dia keluar hammam, keluar kamar mandi atau, "Loh, sayapmu kemana? Bukankah setiap bidadari bersayap?" Hal-hal demikian buat dia senang. Yang kalau hal ini dilakukan kepada orang lain, dosa. Awas. Ya, apalagi kepada bini orang, binimu. Jangan gombalin bini orang. Atau diperbolehkan juga karena apa? Lelaki memang diberikan dominan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara wanita dominan fil, perasaan. Oke. Okay? Lelaki dengan memimpin keluarga, dia dengan akalnya. Wanita yang dengan perasaannya seringkali akhirnya berbenturan. Oke. Okay? Akhirnya beberapa keputusan yang harusnya kita ambil dengan cepat, tegas biar beresin masalah. Namun wanita dengan perasaannya dan lain-lain bikin ribet. Nah, akhirnya ada, "Bang, itu udah beres belum ini?" "Iya, udah, dok." Ada beginian. antum akan lebih paham dari ana. Iya, udah. Kalau dikatakan yang sejujurnya, maka ini enggak habis-habis nih. Dia azan Cina di kuping kita. Ngomel-ngomel ya ini. Itu kedustaan-kedustaan. Awas, bukan kedustaan yang sifatnya menzaliminya, merampas haknya, tidak memberikan kepadanya haknya dan lain-lain. Bukan. Ya. Tapi untuk menghindari keributan atau menghibur hatinya dan lain-lain. Ya. Neng, enggak ada yang lebih cantik atau melihat selain Neng. Coba jujur, Neng barusan abang lihat cewek cakep banget di pasar. Lah ditabok. Mohon penjelasannya, kenapa umat Islam sulit bersatu? Apa sebenarnya hakikat persatuan umat dan bagaimana merealisasikannya? Syukran Ustaz. Kita tidak diperintahkan untuk bersatu. Ayo, ada gak perintah untuk bersatu? Tapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada yang hak. Kalaupun seluruh manusia menyimpang dari yang hak, maka kita tidak boleh bersatu dengan mereka. Jadi jamaah itu apa-apa yang sesuai dengan yang hak, kalaupun kau sendiri, bukan yang rame. Awas. Ya. Kita dikatakan wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah semua kepada tali Allah. Sekarang apabila seluruh manusia berlepas dari tali Allah, apakah kita mau bersatu dengan mereka demi nama persatuan? Loh, jangan bahlul. Kita enggak disuruh bersatu, kita disuruh ikuti yang hak, yang memang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yang direkomendasikan kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa-apa yang sesuai dengan yang hak kalaupun kau sendiri. Ya. Mengapa umat Islam susah bersatu? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa-apa yang terjadi dengan segala hikmahnya. Ya. Agar orang-orang yang mengambil pelajaran dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Juga agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keseimbangan alam. Apabila Islam selalu bersatu, maka akan langsung menang dan tiadalah kebatilan. Langsung Islam yang menang. Game over. Kelar. Gak seru. Gak ada perjuangan. Dijadikan ada yang hak, dijadikan ada yang batil. Memang begitulah sunnatullah, hukum alam. Supaya apa? Saling dorong, menjaga keseimbangan alam. Kalau yang hak Allah mau jadikan, kalau lau syaa rabbuka la ja'ala, yakni apabila Allah kehendaki, maka Allah niscaya akan jadikan kalian satu umat yang bersatu. Sudah, kalau Allah kehendaki. Tapi bukan itu kan? Yang Allah kehendaki beda. Iradah kauni, iradah kauniyahnya berbeda. Kenapa? Mesti dilihat yang mana yang beriman kepada Allah, yang mana yang tidak, yang mana yang menentang syariat, yang mana yang tidak, gitu kan? Supaya ketawa. Gitu loh. Makanya pun mesti ada al-haq dan batil selalu saling mendorong. Ini tujuannya menjaga keseimbangan alam dan lain-lain. Apabila hak merajalela sudah, maka berantakan sudah. La takhalla ahlul haqqi 'anil haqq. Maka para ahlul haq akan meninggalkan hak. Mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf, meninggalkan an-nahyu anil munkar, karena sudah tidak ada lagi kemungkar. Gak seru kan? Maka emang mesti begitu terjadi. Dan kau tidak disuruh, diwajibkan untuk mengurusi apa yang terjadi kepada umat. Tidak. Urusi apa yang terjadi pada dirimu. Udah kelar belum? Allah tak mengurusimu untuk memperbaiki, mempersatukan umat ini. Ini yang sering keblinger orang. Soal mau mempersatukan umat, tapi sunnah belum dia terapkan pada dirinya. Dia masih biarkan istrinya keluar dengan parfum mungkin, putrinya keluar dengan baju-baju yang zuhud dan hemat. Tahu baju yang zuhud? Jadi dikit deh baju itu. Ya kan? Tapi teriaknya persatuan, persatuan, persatuan. Hal yang diwajibkan atasmu tidak kau kelarin, tapi yang tidak diwajibkan atasmu kau mau soal nyebur di situ. Ya kusut. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya, terapkan keadilan. Syuf, dipikir-pikir, kalau hanya kesyirikan atau kekufuran yang terjadi, Allah tidak akan menghukum sebuah bangsa. Kalau hanya kesyirikan dan kekafiran yang mereka lakukan, tapi Allah menghukum, menghancurkan bangsa-bangsa, itu bukan hanya kesyirikan dan kekafiran, tapi apa? Kezoliman. Oke? kejahatan kriminal yang mereka lakukan, yang homo, yang mengurangi timbangan dan lain-lain. Allah sendiri yang berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Tidaklah Rabbmu akan menghancurkan sebuah negeri karena kesyirikan, kezaliman di sini maksudnya syirik, ya. Karena kesyirikan yang terjadi apabila memang penduduknya melakukan tindakan yang soleh, yakni tidak zalim, kalaupun syirik, tidak akan Allah hancurkan. Maka dari situ kaidah yang kita terapkan selama ini kan, yang diakui adalah apa? Inna Allah yuqimu daulatal adli wa in kanat kafira wa la yuqimu daulatal zulmi wa in kanat muslimah. Allah akan menjayakan, melanggengkan negeri yang kafir, okay, negeri yang adil, kalaupun negeri tersebut kafir. Allah akan jayakan negeri yang adil, kalaupun negeri tersebut negeri yang kafir. Dan Allah tak akan menjayakan negeri yang zalim, kalaupun negeri tersebut negeri muslim. Itu kaidah. Jadi bukan hanya kesyirikan dan kekafiran yang membuat hancur seseorang. Lah, apabila kesyirikan dan kekafiran yang dibarengi dengan kezaliman, atau mungkin dia muslim tapi melakukan kezaliman, dihantam sama Allah. Maka dari situ wallahu a'lam, tidaklah kita melihat azab dan kehancuran lebih banyak terjadi di negeri kafir. Kenapa? Profesionalisme yang ada pada mereka, di mana mereka memberikan hak kepada orang yang berhak, tuh, dan lain-lain. Kalaupun kafir, kalaupun kafir. Iya kan? Kita yang teriak-teriak Islam, punya orang embat, punya orang embat, punya umat embat. Ya pantas kita mulu yang ditimpa musibah. Iya kan? Benarkah iblis lebih cinta bid'ah daripada maksiat? Ya. Itu lebih yuhwi, lebih mudah untuk memperdaya, menipu manusia. Karena bid'ah zahirnya adalah khair, baik. Ya kan? Zahirnya adalah baik. Sementara ada keburukan yang disembunyikan oleh iblis di dalam, yang membuat manusia semakin jauh dari sunnah yang dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tujuan iblis. Terbukti tidaklah seseorang tolerir sama bid'ah. Tidak mungkin orang yang mencintai sunnah tolerir sama bid'ah. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang banyak melakukan bid'ah dia melakukan sunnah. Tidak mungkin. Ya. Ini kita lihat orang-orang yang banyak melakukan bid'ah, ziarah, berbicara, ngobrol di kubur, ngobrol di kuburan, curhat dan lain-lain. Atau mungkin orang-orang yang maulid dan lain-lain. Lihat, apakah mereka baca zikir pagi dan petang yang memang mereka pun katakan itu sunnah? Mereka baca itu gak? Tidak. Apakah mereka meneliti sholatnya sudah sesuai belum dengan yang sunnah, sebagaimana kita benar-benar meneliti dan memperbaiki? Enggak, pokoknya abah gue begini, ngajarin gue begini deh. Tidak mungkin Allah kumpulkan di dalam satu hati dua sifat. Cinta sama sunnah, sama tolerir sama bid'ah, enggak mungkin berkumpul di satu hati. Enggak mungkin. Seseorang masih tolerir sama bid'ah, berarti memang cintanya sama sunnah belum hak. Seseorang emang cinta sama sunnah, enggak mungkin dia tolerir kebid'ahan. Ya? Adakah marah di atas kebaikan? Loh, ada. Harus. Yang ini ketegasan. Adapun latar dob adalah marah yang tidak didasari yang hak dan kemudian melampaui batas. Adapun marah yang diharuskan seperti apa? Memarahi anak kita sebagai bentuk pendidikan, memukul anak kita atau istri kita sebagai bentuk pendidikan. Lo boleh, ya kan? Wa in khiftum, apabila kalian takut mereka durhaka, fa'idhuhunna, nasihati mereka, ya kan? Atau pisahkan ranjang mereka. Wadribuhunna, masih juga ngeyel, pukul tuh. Cuman dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan bukan di daerah kepala dan muka. Boleh marah, boleh. Yang salah adalah ketika melampaui batas, ya. Jadi marah boleh, harus. Di dalam perang lah harus marah. Mau sambil senyum perang, eh maaf ya, aneh bacok ya, jep. Ada marah, gerang. Maaf jelasnya. Ketika kita berdoa di waktu sujud dan di akhir salat sebelum salam, apakah dilafadzkan atau hanya dibaca dalam hati? Dalam hati saja. Kalau dilafadzkan, jadinya masuk susunan bacaan sujud dan bid'ah. Di ini aja di dalam hati. Apa perbedaan dari amal baik dan amal soleh? Dia juga. Amal baik dan soleh dan dia juga. Maknanya sih dia juga. Cuma tidaklah semua amal baik, tidaklah semua kebaikan yang dilakukan menjadi amal soleh di sisi Allah. Awas. Baik ini zahirnya. Adapun soleh, zahirnya baik dan diterima oleh Allah. Tuh, itu soleh. Adapun baik adalah apa yang terlihat oleh mata. Ini cerita bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Arab dua-duanya begitu. Ya, nggak ada perbedaannya. Hal seperti apa yang dapat menghapus pahala amalan-amalan soleh? Ada, mubiqat namanya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ini bikin hancur angus amal soleh. Awas, syirik yang paling besar, eh? Yang ini sekali kau lakukan kesyirikan, hancurlah puasamu, sholatmu dari kecil yang kau lakukan. Hanya karena satu kesyirikan yang kau lakukan. Taubat buru-buru. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk." Sungguh telah kami aku wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kau bersyirik, maka akan roboh rontok semua amal saleh. Syirik yang paling besar yang menghancurkan amal saleh. Kemudian ke sini-sini apa? Barulah menurut dari syiriknya riya atau kibr, ya, ukuk juga, durhaka kepada orang tua dan lain-lain. Jika amalan baik tidak sesuai contoh Rasulullah, apakah tidak diterima? Tidak. Ya, lihat yang sifatnya mahdhah, hal-hal yang memang telah dicontohkan oleh Rasul, ya, maka lakukan sebagaimana contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun memang amal-amal baik yang sifatnya Rasul dulu tidak mampu melakukannya karena keterbatasan zaman dan lain-lain, maka lakukan. Bagaimana haji? Ya, haji Rasul dulu pakai unta. Nah, kita dari Indonesia masih pakai unta begitu, nyampe Periuk berenang di sana sampai Jeddah dimakan hiu. Nah, begitu. Enggak, pakai pesawat, enggak apa-apa. Ustaz, itu kan Rasul enggak pakai pesawat dulu. Rasul tidak pakai karena emang dia tidak mampu membuatnya. Awas. Ya, jadi patokan bid'ahkan itu. Lihat, apakah Rasul mampu melakukannya. Ini kan? Adakah kondisi yang menuntut Rasul melakukannya pada zamannya? Yang ketiga, setelah semua itu, apakah Rasul melakukannya? Ya? Beda cerita sama ngirim Al-Fatihah buat yang meninggal. Ngirim Al-Fatihah sama Rasul mampu kalau mau, tapi tidak dia lakukan kan. Lah maka jangan gitu loh. Beda sama pesawat, sama mic, sama kacamata. Gak bisa dibilang beda. Kenapa? Emang Rasul gak mampu. Beda cerita. Iya kan? Ya. Jadi ibadah-ibadah harus sesuai dengan contoh Rasul SAW pada hal yang memang diharuskan demikian. Takdir manusia masuk surga dan neraka sudah dituliskan sebelum lahir. Apa yang menjadi pendorongnya atau ciri-cirinya? Ya, telah ditentukan. Apa yang belum ditentukan? Semua hal telah ditentukan. Pendorongnya atau ciri-cirinya panjang, lebar, dan banyak hal yang bisa berubah di muka bumi tanpa diduga. Wa ala kulli hal, usahakanlah yang terbaik bagi diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk taufik juga untuk selalu mendekatkan diri kepadanya terutama di bulan Ramadan ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.